Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, survei politik yang menampilkan sosok-sosok yang dinilai tegas oleh publik seperti Prabowo Subianto dan Mahfud MD serta beberapa nama lainnya yang dirilis belum lama ini hanya cerminan dari emosi sesaat dari para responden melihat kurang tegasnya para pemimpin negara saat ini. Untuk melanjutkan bahasan tentang hasil survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kalau kita melihat survei tentang ketegasan pimpinan negara yang menggunakan metode stratified random sampling di 33 provinsi, apa pendapat Bapak? Gini, stratified itu berjenjang, bertingkat ya. Dan bertingkat itu bisa macam-macam prakteknya. Contoh, kalau dia di sekian provinsi, untuk sampling itu penarikan sampel dari jumlah populasi. Populasi itu adalah keseluruhan responden yang kalau untuk pemilu presiden gitu, yang punya hak pilih nanti pada tahun 2014. Nah, itu kemudian diambil sampel itu kalau yang benar 180 juta ya sekian ribu itu bisa menjadi indikasi gitu. Bukan hasil akhir karena ini hanya cermin. Setelah itu dikocok 33 provinsi, kalau dia diambil semuanya sampel provinsinya itu sampel populasi provinsi. Tapi kalau saya ambil misalnya separuh itu anggap 17 gitu. Itu sudah mewakili, 10 pun mewakili. Nah, tetapi memilih sampel provinsi itu tidak bisa secara sengaja. Secara sengaja itu misalnya, ya, pilih DKI aja lah yang deket gitu, supaya ongkosnya murah. Itu purposif namanya, sampel yang ditarik secara sengaja. Nah, kalau yang disebut dengan random itu harus diacak, jadi 30 provinsi, dikocok, dipilih. Nah, ini kan diambil semua. Kalau diambil semua, berarti kabupatennya. Jawa Timur itu punya kabupaten, punya 36 kabupaten kota. Nah, itu 36 itu kan nggak mungkin 36-36-nya. Ya, itu dikocok, diambil, misalnya 3 kabupaten. Dari 36 itu diundi seperti arisan itu, dikocok-kocok-kocok, keluar sehingga tidak ada preferensi namanya, tidak bisa dipilih yang ini aja lah karena banyak keluarga saya gitu. Nah, itu yang membuat kemudian disebut stratified karena bertingkat. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.